Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya zat yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Allah Ta'ala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir di antaranya adalah nikmat kesehatan, mendapatkan rezeki dunia dan yang semisalnya. Adapun nikmat batin adalah berupa keimanan, kemudian taufik bisa beramal saleh, melakukan ketaatan dan seterusnya. Tafadhal billah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah atau Nubdah fil Aqidah Al-Islamiyah yang sempat tertunda beberapa bulan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Dan terakhir kita sudah membahas tentang Al-Imanu bil Yaumil Akhir, beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir memiliki konsekuensi dan tidak terlepas dari tiga apa konsekuensi tersebut. Yang pertama adalah beriman kepada hari kebangkitan atau akan adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian yang kedua, beriman akan adanya hisab wal jaza, perhitungan dan balasan, yang seorang hamba akan dihitung amalannya dan akan dibalas amalan-amalan tersebut. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada al-jannah wan nar. Beriman akan adanya surga dan neraka. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala memberikan contoh-contoh dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati. Kemudian beliau menjelaskan pula di antara perkara yang diikutkan dalam beriman kepada hari akhir, yaitu beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah fitnatul qabr, adanya ujian di alam kubur. Penyebutan alam kubur sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, ini adalah min babil ghalib, masuk ke dalam bab ghalib, kebanyakan. Artinya secara keumuman manusia apabila meninggal maka dikuburkan, sehingga disebutlah fitnatul qabr, ujian ketika di alam kubur. Hal ini bukan berarti ketika seorang meninggal kemudian tidak dikuburkan, dia tidak akan ditanya, tidak akan ada ujian, pertanyaan. Tidak. Karena sejatinya yang dimaksud dengan fitnatul qabr, ujian di alam kubur, itu maksudnya adalah ujian di alam barzakh. Ya, alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu adalah pembatas, ya, secara bahasa pembatas. Yakni pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga bagaimanapun keadaan seseorang, mau dikuburkan, ya, di tanah, ataupun dia dibakar menjadi debu, atau dimakan oleh binatang buas atau ikan dan seterusnya, mati di lautan, maka tetap dia akan ditanya, akan ada ujian kepadanya berupa pertanyaan ar-rabbu wa madinu wa man nabiyyu, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabi. Maka orang-orang yang beriman mereka akan kokoh bisa menjawab ujian tersebut. Kemudian di antara perkara yang masuk kategori beriman kepada hari akhir adalah beriman akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Pada pertemuan yang lalu, mu'alif rahimahullah ta'ala sudah membawakan beberapa dalil, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait azab kubur dan nikmat kubur. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laula alla tudafinu la da'atu Allah ay yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u bihu." Kalaulah aku tidak khawatir kalian apa saling menguburkan. Kalaulah tidak khawatir kalian saling menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala memperdengarkan azab kubur yang aku dengar. Tsumma aqbala biwajhihi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik menghadap para sahabat, faqala kemudian mengatakan ta'awwadu billahi min adzabin nar. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab api neraka. Qalu mereka mengatakan na'udzu billahi min adzabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Faqala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'awwadu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Qalu para sahabat mengatakan na'udzu billahi min adzabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dalam hadis ini juga sangat jelas bahwasanya azabul qabr itu ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, atau di sini dalam hadis para sahabat, untuk berlindung dari azab kubur. Begitu pula di dalam hadis Bara ibn Azib, hadis yang panjang yang menjelaskan kisah perjalanan ruh orang mukmin dan ruh orang kafir atau munafik setelah mereka berpisah dari jasadnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perjalanan ruh-ruh tersebut. Dan di antara yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya ruh tersebut akan ditanya tentang ujian. Mar rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa rabbmu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Maka orang mukmin menjawab dengan benar. Maka diberikanlah kepadanya kenikmatan. Dihamparkan kepadanya permadani dari surga. Dan dibuka pintu-pintu surga. Sementara yang lain, yaitu orang munafik atau orang kafir, tidak bisa menjawab. Maka apa? Maka mereka disiksa. Ya. Kemudian dibukakan kepadanya pintu-pintu api neraka. Dan seterusnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian beliau membawakan dalil akal. Setelah beliau membawakan dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, beliau mengatakan wa ammal aqlu, maka adapun dalil akal, fa innan na'ima fi manamihi yara ru'ya al-haq al-mutabiqata lil waqi', bahwasanya seorang yang tertidur atau seorang yang tidur, dia melihat di dalam mimpinya mimpi yang benar yang sesuai dengan kenyataan. Wa rubbama ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatih. Bahkan terkadang dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifatnya. Oman ro'ahu ala sifatih. Sementara barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat-sifatnya, artinya sifat khalqiyah, ya, sifat penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bagaimana tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bahunya luas, kemudian dadanya bidang, kemudian bagaimana apa jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebat, ya, terus kemudian sifat-sifat yang lain, ya, sifat-sifat khalqiyah, yakni sifat-sifat yang ada pada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dia juga sudah hafal sesuai dengan hadis yang datang tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dia mimpi benar seperti yang dia ketahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan persangkaan, ya, persangkaan, oh saya mimpi lihat Nabi. Ditanya rambutnya bagaimana, wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, enggak tahu, hanya sekilas pakai baju ini, dia enggak bisa, ya, tidak bisa. Yang disebutkan dalam hadis bahwasanya yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia itu berarti nyata melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, itu bagi mereka yang mengetahui sifat-sifat, ya, sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita enggak hafal, ya. Nah, jadi ya kalau enggak hafal, yang bagaimana kita akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Naam. Faqad ra'ahu haqqan. Maka dia benar-benar telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Ya, secara nyata. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa, ya, menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam mimpi. Ya. Wa ma dzalika. Dan dalam keadaan hal tersebut, panaimu fi hujratihi. Ya. Orang yang tertidur itu berada di kamarnya, ala firasyihi, di atas kasurnya. Ba'idun amma ra'a. Jauh dari apa yang dia lihat. Ya, jauh dari apa yang dia lihat. Misalkan dia tidur, tertidur di kerawang, kemudian dia bermimpi berada di Makkah, sedang melakukan tawaf, melakukan ibadah haji misalkan. Naam. Dan dia lihat nyata, artinya nyata itu Ka'bahnya, nyata, ya. Naam. Atau bahkan melihat Rasulullah misalkan, melihat Rasulullah berada di Makkah atau berada di Ka'bah. Nah, sementara dia berada di mana? Di rumahnya, di Indonesia. Fa idza kana hadza mumkinun fi ahwalid dunya, apabila hal ini mungkin terjadi, ya, di keadaan dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah? Apakah hal ini tidak apakah ini tidak mungkin terjadi di keadaan akhirat? Maksudnya kalau misalkan di dunia saja bisa terjadi seperti ini, ya, bisa terjadi seperti ini, maka di akhirat pun lebih-lebih bisa terjadi. Karena kehidupan barzah, alam barzah, ini merupakan kehidupan bagian dari kehidupan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya kubur ini merupakan awwalu manzilah, ya, tahapan pertama min manazil akhirah, ya, min manazil akhirah, dari tahapan-tahapan akhirat. Nah, sehingga secara akal bahwasanya nikmat kubur atau azab kubur pun terjadi, ya. Apalagi nikmat kubur dan azab kubur ini merupakan perkara gaib dan sudah beda alam, ya. Dan sudah beda alam. Artinya di sini beliau ingin mengatakan di dunia saja yang masih satu alam, ya. Yang masih satu alam yaitu dalam dunia mimpi, ya. Yang itu dia masih berada di dunia, berada di bumi, alamnya masih alam dunia. Akal manusia tidak bisa menembus mimpi yang dialami oleh seseorang karena terbatasnya akal, ya, karena terbatasnya akal. Sementara yang tertidur, yang satu senyum-senyum, yang satu apa? Keringetan, ketakutan. Yang satu sedang menikmati makanan, yang satu sedang dikejar-kejar musuh. Mendapat azab, bahkan disiksa misalkan. Itu terjadi. Dan orang yang melihatnya biasa saja, ya, biasa. Biasa saja keduanya, bahkan mungkin keduanya tidur berbarengan, berdampingan. Nah, ini di dunia saja bisa terjadi dan akal kita tidak bisa menembus. Ya, akal kita tidak bisa menembus. Apalagi sudah beda alam. Ya, apalagi sudah beda alam. Yang satu alam dunia, yang satu alam barzah. Yang alam barzah ini merupakan bagian dari alam apa? Akhirat. Kemudian kata beliau, wa amma i'timaduhum fi ma za'amu ala annahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wajada kama kana 'alaihi. Maka adapun sandaran mereka, hujah mereka yang mereka kira bahwasanya andaikan dibuka, digali kubur tersebut, mayat tersebut dilihat di kuburnya, la wajada kama kana alaihi, pasti akan ditemukan cuma begitu saja, ya, kain kafan yang tidak berubah, ya, putih, tidak ada apa, tidak ada bekas siksaan atau tidak ada makanan, ya, yang disebutkan makanan surga dan seterusnya, tidak terlihat, biasa-biasa saja di situ, tanah, kemudian papan dan seterusnya. Ini persangkaan sebagian orang. Wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin, dan kubur pun tidak apa? Tidak berubah, ya. Menjadi luas atau menjadi sempit. Jawabuhu min wujuhin. Maka jawabannya ini ditinjau dari beberapa sisi. Kata beliau, al-awwalu yang pertama, annahu la yajuzu mu'arada, la tajuzu mu'aradatu ma jaa bihi syara' bimithli hadhihi syubuhat ad-dahidah. Yang pertama, tidak boleh membenturkan apa yang telah datang di dalam syariat, yakni apa yang ada di dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam Al-Quran, dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas, yang sudah kita jelaskan tadi sebagian dalilnya, tidak boleh dibenturkan dengan syubhat yang lemah ini, persangkaan yang lemah ini. Karena persangkaan seperti ini tidak berdasarkan dalil, hanya persangkaan akal saja, persangkaan akalnya. Kalau yang tadi sebelumnya yang sudah ditetapkan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini jelas-jelas Al-Quran wahyu dari Allah, kemudian hadis datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan. Sementara yang dikatakan tadi persangkaan hanya akalnya, pemahaman dia. Kata beliau, "Lau ta'ammala al-mu'aridu biha ma ja'a bihi syar' haqqa ta'ammul la'alima butlana hadhihi syubhat." Jika penentang tadi yang menentang ayat-ayat, dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang adanya nikmat dan azab kubur, dia memperhatikan dalil-dalil syar'i dengan sebenar-benarnya dan insaf, ya, dengan penuh kesadaran, penuh keadilan, tidak mail, tidak condong kepada hawa nafsu, ya, maka dia akan mengetahui bahwasanya persangkaannya ini adalah batil. Persangkaannya ini batil. Waqad qila, dan telah dikatakan dalam sebuah syair, syair Arab, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi saqim. Kata beliau, berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, ya, maksudnya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa afatuhu, dan sebab celaannya itu minal fahmi saqimi, disebabkan apa? Pemahaman yang rusak, disebabkan pemahaman yang rusak. Kalau contoh gampangnya, kata guru matematika 2 tambah 2 4. Kemudian dia anak kecil nih kelas 1 ngotot, enggak 3. 3 ngotot ya, 3. Bahkan dia mencela gurunya, oh enggak bisa ngitung. Apa ya? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Al-fahmus saqim, ya, pemahaman yang salah. Pemahamannya yang salah. Sehingga dia merasa benar, kemudian menyalahkan yang benar, ya, menyalahkan yang benar. Padahal pemahamannya yang salah, ya, pemahamannya yang salah. Kemudian asani yang kedua, jawaban yang kedua. Jadi yang pertama, tidak boleh seorang membenturkan, ya, dalil-dalil yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dengan persangkaan-persangkaan akalnya yang bertentangan. Kemudian asani yang kedua, anna ahwal al-barzakh min umuril ghaib, bahwasanya keadaan-keadaan yang terjadi di alam barzakh ini termasuk perkara-perkara yang ghaib. Alladzi la yudrikuha al-hissu, yang tidak bisa digapai oleh panca indera. Perkara yang gaib itu tidak bisa dicapai oleh panca indera. Contohnya banyak, ya, contohnya banyak. Seperti para ulama sering memberikan contoh tentang ruh. Ruh perkara gaib bukan? Ya, gaib. Perkara gaib. Tapi ruh jauh apa tidak? Hah? Jauh apa tidak ruh? Dekat. Ada di tubuh kita. Ada di tubuh kita ruh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya ruh min amri rabbi. Ya, dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya termasuk urusan ghaib. Coba kira-kira, apakah akal kita bisa menggapai hakikat dari ruh? Warnanya bagaimana? Bentuknya bagaimana? atau ada peneliti, profesor, ya, dari tegaknya dunia atau mungkin sampai akhir hancurnya dunia, apakah ada? Atau sampai sekarang apakah ada yang bisa mengetahui bagaimana bentuk ruh? Satu aja sifat, ya, satu sifat aja, jangan banyak sifat. Misalkan bentuknya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Maka di antara sifat seorang mukmin disebutkan dalam awal surah apa? Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang mukmin itu yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Beriman kepada malaikat, perkara gaib bukan? Perkara gaib. Tidak ada yang tahu keadaan malaikat seperti apa dan seterusnya, kecuali apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya tidak ada yang tahu. Banyak perkara-perkara yang gaib dan kita menyaksikan bahwasanya akal kita tidak bisa menembusnya. Ya, akal kita tidak bisa menggapainya, tidak mengetahuinya. Maka perkara alam barzakh pun ini termasuk perkara yang gaib. Sebagaimana kita juga tidak menuntut seorang mengetahui bagaimana bentuk ruh, ya, atau misalkan bagaimana keadaan malaikat dan seterusnya dari perkara-perkara gaib, ya, dari perkara-perkara gaib. Maka dalam perkara azab kubur atau nikmat kubur yang terjadi di dalam alam barzakh pun, ya, kita tidak dituntut. Yang dituntut kepada kita beriman apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena tadi perkara yang gaib kita tidak bisa mengetahuinya kecuali dari zat yang mengetahui perkara yang gaib. Siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, ya, dan perkara yang nampak. Baik, walau kana tudriku bil his, andaikan alam barzah ini bisa diketahui, digapai oleh panca indera, lafatat faidatul imani bil gaib, maka akan hilanglah makna faidah beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Justru di antara ujian seorang mukmin adalah dia beriman kepada perkara yang gaib. Contoh yang paling besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin diuji keimanannya beriman kepada perkara yang gaib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah melihat Allah, hanya melihat sifat-sifatnya, mendengar sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seorang mukmin tetap beriman, karena dia beriman kepada yang gaib. Kata beliau di sini, kalaulah panca indera ini bisa menggapai, mengetahui perkara yang gaib, maka apa? Kata beliau, kalaulah seorang ini bisa mengetahui perkara alam barzah, ya, perkara alam barzah dengan panca inderanya, maka tidak ada faedah beriman kepada perkara yang lain. Justru sengaja, ya, perkara-perkara tertentu itu adalah ghaib bagi kaum muslimin. Tujuan apa? Menguji keimanan. Menguji keimanan dia terhadap perkara yang gaib. Kemudian kata beliau, wala tasawal mu'minuna bil ghaib wal jahiduna bit tasdiqi biha. Dan tidak ada bedanya Sama berarti antara orang-orang yang beriman kepada yang gaib dengan orang-orang yang menentang ya, perkara yang gaib. Kenapa? Karena sudah nampak, terlihat. Ya. Baik. Kemudian asal itu yang ketiga, annal adab wan na'im wasi'atul qabri wa dhiqaha innama yudrikuhul mayyit duna ghairihi. Bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur dan diluaskannya kubur dan disempitnya kubur, sesungguhnya hal tersebut itu didapati oleh mayit itu sendiri, bukan didapatkan oleh yang lainnya. Seperti halnya seorang yang bermimpi, dia mendapatkan nikmat makan. Yang menikmati siapa? Yang melihat bukan? Bukan yang melihat, tetapi yang menikmati adalah orang yang tidur. Ini di dunia terjadi, ya. Apalagi ini beda alam. Baik. Wa hadza kama yara an-na'imu fi manamihi. Hal ini sebagaimana seorang yang tidur dia melihat di dalam mimpinya, annahu fi makanin dhayyiqin muhisin aw fi makanin wasi'in bahijin. Seorang yang tidur mendapatkan di dalam mimpinya atau dalam tidurnya mimpi berada di tempat yang sempit, ya, yang menyulitkan, atau berada di tempat yang luas dan indah. Alladhi haulahu la yara dhalika wa la yash'ur bihi. Sementara orang yang di sekitarnya itu tidak melihat apa yang dialami orang yang tidur tersebut, bahkan tidak merasakan, bahkan tidak merasakan. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi. Dan juga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepadanya wahyu sementara beliau berada di antara para sahabatnya, ya. Wa yasma'ul wahyi, maka Nabi pun mendengarkan wahyu tersebut. Wa la yasma'uhu ashabah, dan para sahabat tidak mendengarnya, ya, para sahabat tidak mendengarnya. Wa rubbama yatawassalu lahul malak rajulan ayukallimu, dan terkadang malaikat ini berbentuk atau menyerupai seorang laki-laki kemudian berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahabatu la yarawnal malak wa la yasma'una, sementara para sahabat tidak melihat, ya, tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan ucapannya yang diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hal ini terjadi pada orang yang khusus, ya. Sebagaimana azab kubur atau nikmat kubur terjadi kepada orang khusus. Ini beliau memberikan contoh di dunia terjadi, ya. Ketika seorang mimpi yang melihat biasa-biasa saja, ya. Atau yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang wahyu kepadanya. Malaikat Jibril datang kepadanya menyampaikan wahyu, para sahabat tidak menyadarinya dan tidak mendengarnya. Dan ini terjadi di dunia, ya. Apalagi apa? Alamnya sudah berbeda. Qala rahimahullah taala ar-rabi'. Jawaban yang keempat terhadap persangkaan tadi, ya. Orang yang menggunakan akalnya terhadap apa? Terhadap syariat akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ar-rabi yang keempat, anna idrakal khalq mahdudun. Bahwasanya pengetahuan, pencapaian, penggapaian makhluk mahdudun itu terbatas. Bima makanahumullahu ta'ala min idrakihi, itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan dari pengetahuannya. Manusia ini terbatas ilmunya dan pengetahuannya. maka tidak perlu dia memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dia ketahui. Ya. Seperti tadi dicontohkan tentang ruh. Jangan memaksakan diri untuk mengetahui bagaimana hakikat ruh, sifat ruh. Tidak mungkin bisa. Tidak akan tercapai. Karena akal manusia terbatas. Akal manusia terbatas. Wala yumkinu ayyudriku kulla mawjudin. Bahkan tidak mungkin manusia ini mengetahui setiap perkara yang mewujud, setiap perkara yang ada. Ya, setiap perkara yang ada. Seperti matahari, jelas-jelas besar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia mengetahui hakikatnya? Ada pun yang ada disebutkan dalam apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Itu paling kira-kira. Apakah dia mastikan? Apa dia pernah masuk ke dalam matahari? Meneliti seperti ini, zatnya seperti ini, dan seterusnya? Tidak. Itu kan persangkaan saja. Kemudian dibuat sebuah buku, kemudian dianggap ini adalah ilmu pengetahuan alam dan semisalnya. Pada hakikatnya dia juga belum pernah masuk ke matahari atau yang semisalnya. Itu hanya persangkaan, dibuat sebuah tulisan ilmiah, dianggap ilmiah. Nah, tidak semua yang ada di bumi ini itu bisa diketahui oleh manusia. Terbatas. Keilmuan manusia terbatas. Contoh yang sudah kita alami beberapa tahun yang lalu, apa? Virus. Ya, virus COVID-19. Seluruh dunia. Makhluk kecil. Makhluk Allah yang kecil. Tidak ada seorang pun mengetahui hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya, dia pasti bisa menghentikan. Iya gak? Ya? Bisa menghentikan. Karena sesuatu yang diketahui hakikatnya, akan diketahui kelemahannya. Oh, ini kelemahannya begini. Dihentikan seperti ini. Sekarang tidak ada. Tidak ada yang mampu. Makhluk Allah yang kecil. Berapa doktor, ya, profesor, peneliti dan seterusnya, tidak ada yang mampu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lemah manusia ini, ya, lemah. Kemudian tiba-tiba petang-petang ingin mengetahui perkara-perkara yang lain. Perkara yang ada aja, yang nampak aja di dunia, tidak ada yang bisa sebagiannya. Tidak bisa diketahui oleh pengetahuan manusia. Baik. Maka kata beliau, inna idrakal khalq mahdud. Ya. Pengetahuan manusia itu terbatas. Ya. Tidak perlu dia memaksakan ingin mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang zahir saja tidak mampu. Qala rahimahullah ta'ala, fasabawatu sab' wal ardu wa man fihinna. Beliau ingin memberikan contoh. Maka langit yang 7, kemudian bumi yang 7 lapis juga. Ini perkara yang makhluk ini, ya, perkara makhluk. Kita tidak pernah menembusnya, tidak bisa mengetahuinya. Hakikat dari lapisan-lapisan tersebut terbatas ilmu kita, ya, terbatas sekali. Wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya, ya, ada yang di langit dan lapisan-lapisannya, dan yang ada di bumi dengan lapisan-lapisan, makhluk apa saja yang ada di dalam, apakah mengetahui, apa diketahui? Tidak. Beliau memberikan contoh, wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan. Masing-masing mereka yang hidup ya, di langit dengan lapisannya dan di bumi dengan lapisannya yang tujuh, itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang hakiki. Yusmiruhu Allah taala man syaa min khalqihi ahyana. Yang Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan tasbihnya mereka ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluknya. Terkadang. Ya, terkadang. Wa ma'a dzalika wa mahjujun 'anna. Dan keadaan yang seperti ini itu terapa? Terhijab dari kita. Artinya kita tidak tahu. Padahal sekeliling kita makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sedang bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, tasbih, bertahmid dan seterusnya. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala, dan tentang hal ini Allah taala berfirman, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Telah bertasbih langit yang tujuh lapis, wal ardu dan bumi, wa man fihinna dan apa-apa yang ada di antara keduanya, atau yang ada di dalam langit tersebut dan yang ada di bumi tersebut. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah segala sesuatu, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Tidak tahu kita. Tidak tahu. Wa hakadha syayatin, begitu pula setan-setan. Wal jin yas'una fil ardi dhahaban wa iyaban. Begitu pula jin yang mereka berjalan ya di muka bumi, pergi dan balik dan seterusnya, berada di sekeliling kita. Ya. Kita tidak tahu. Waqad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang atau sungguh ini terjadi, jin ini hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastami'u liqira'atihi, dan mendengarkan qiraah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ansitu, dan mereka diam. Wallau ila qaumihim mundirin, kemudian mereka pergi menghadap kaumnya mendakwahi mereka. Mendakwahi bahwasanya telah datang seorang rasul. Ya, telah datang seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hada fahum mahjujuna anha anna. Dan dalam keadaan seperti ini mereka ini mahjujun. Ya, terhijab dari kita. Kita tidak mengetahui. Tidak mengetahui dan tidak melihatnya. Nah, wa bidzalika yaqulu Allah taala, ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakum syaitan, janganlah memfitnah kalian, yakni menggoda kalian syaitan, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan ini telah mengeluarkan kedua orang tua kalian minal jannah, dari surga, yanzi'u anhuma, yang terlepas dari keduanya, libasahuma liyuriyahuma sawaatihima, supaya membuka ya pakaian keduanya sehingga terlihat auratnya. Innahu yaraakum, sesungguhnya setan ini yaraakum, melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, dia dan kabilah-kabilahnya, teman-temannya, melihat kita. Min haitsu la tarawnahu, yang sekiranya kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ini secara umum, ya secara umum seperti itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala terkadang mengapa memberikan kemampuan melihat kepada sebagian makhluknya. Di antaranya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman bisa melihat jin. Ya. Bisa menaklukkannya bahkan. Di antaranya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika salat kemudian setan melewati di depan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencekiknya. Ya, menangkap dan mencekik. Naam. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjud. Apabila makhluk itu tidak bisa mengetahui setiap perkara yang ada. Fa innahu la yajuzu ayyun kiruma sabata min umuril ghaib wa lam yudriku. Maka tidak boleh bagi dia mengingkari perkara yang sudah tetap di dalam Al-Qur'an, ya, dari hadis, dari perkara-perkara yang gaib, ya, dengan alasan apa? Dengan alasan saya tidak tahu. Dengan alasan ilmunya tidak mencapai perkara tersebut. Karena dalam perkara yang zahir saja ilmu kita tidak mencapai, apalagi dalam perkara yang gaib. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan terakhir terkait dengan beriman kepada hari akhir, yaitu bahasan tentang beriman kepada adab kubur dan nikmat kubur. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan tentang al-iman bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.